Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah disebutkan beberapa ayat pertama dari surah Al-Waqi'ah, yang mana pada ayat-ayat pertama tersebut disebutkan tentang ahwal yaumil qiyamah, keadaan-keadaan yang terjadi pada yaumil qiyamah. Di antara keadaan yang terjadi pada yaumil qiyamah, Allah sebutkan dalam ayat tersebut, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Naam. Telah kita sebutkan tafsir kedua ayat ini pada pembahasan yang sebelumnya. Dan di sini saya akan menyebutkan tambahan faedah dari penjelasan Al-Imam Asy-Syangqidi rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, ketika beliau mentafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa bussatil jibalu bassa. Beliau menyebutkan adanya beberapa makna yang keseluruhan dari makna yang ada dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa bussatil jibalu bassa, adalah makna yang disebutkan syahidnya di dalam Al-Quran, disebutkan pendalilannya di dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga seluruh maknanya adalah makna yang hak. Makna yang pertama dari firman Allah Azza wa Jalla, wa bussatil jibalu bassa, seperti yang beliau sebutkan, qala aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan dari ahli tafsir, maknanya adalah futtat taftitan hatta sarat kalbasisah wa hiya daqiqah. Maksudnya adalah gunung-gunung tersebut akan dihancurkan sehancur-hancurnya sehingga jadilah seperti basisah wa hiya daqiqah, yakni seperti tepung, demikian kecil, sebagaimana debu yang berterbangan. Naam. Makna ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-14, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katsiban mahila. Dan gunung-gunung di hari tersebut menjadi sebagaimana katsiban mahila, yakni maksudnya adalah, kata beliau rahimahullah, ramlan mutahayilan, debu yang demikian kecil berhamburan. Naam. Ini makna yang disebutkan pula di dalam Al-Quran. Kemudian makna yang kedua dari makna wabussatil jibalu bassa, artinya adalah sirat bainas samai wal ardi. Gunung-gunung tersebut akan dijalankan di antara langit dan bumi. Gunung itu akan dijalankan di antara langit dan bumi. Makna di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dalam surah At-Tur, watasirul jibalu sayra, gunung-gunung pada hari tersebut akan berjalan dengan sebenar-benarnya. Nah, Demikian pula di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-47, wa yauman nusayyirul jibala, pada hari kami akan menjalankan gunung-gunung tersebut, yakni gunung akan berjalan diterpa oleh angin sehingga dia berjalan, dan Allah Azza wa Jalla jadikan gunung ini berjalan di antara bumi dan langit. Naam. Kemudian makna yang ketiga dari makna wabusatil jibalu bassa, beliau menyebutkan nuzi'at min amakiniha wa quli'at, akan dicabut dari tempatnya dan akan dilepas sehingga rata dengan tanah. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Pada hari Allah sebutkan, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang keadaan gunung, seperti apa keadaan gunung pada hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah sesungguhnya Rabbku akan mencabutnya dengan sebenar-benarnya, akan meratakannya. Nah, ini beberapa makna dari firman Allah Azza wa Jalla wabusatil jibalu basa, dan keseluruhan dari makna tersebut ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, dan kesemuanya adalah makna yang benar. Naam. Saling memberikan tambahan makna antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tayyib, kita bacakan firman Allah Azza wa Jalla, wa kuntum azwajan thalathah. Ketika datang hari kiamat, maka jadilah umat manusia menjadi tiga kelompok. Naam. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar, kuntum ayyuhal khalqi asnafan thalathah, kalian wahai makhluk akan menjadi tiga kelompok ketika datangnya hari kiamat. Allah sebutkan kelompok yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul mas'amah. Ma ashabul maimanah dikatakan sebagai ashabul maimanah, ashabul yamin, golongan kanan. Kelompok yang kedua Allah sebutkan dengan ashabul mas'amah, yakni ashabul shimal, golongan kiri. Dan kelompok yang ketiga Allah sebutkan dengan lafaz wassabiqun as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Naam, as-sabiqun. Ini tiga golongan yang Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai dalil bahwasanya manusia ketika datang yaumul qiyamah akan terpecah menjadi ketiga golongan tersebut. Naam. Disebutkan pada ayat yang setelahnya, fa ashabul maimanati ma ashabul mas'ama, ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Disebutkan tafsirnya, fa ashabul yamin ahlul manzilatil aliyah, orang-orang dari kalangan ahlil yamin yang Allah jadikan mereka dari ahlil yamin, golongan kanan. Mereka kata, disebutkan dalam tafsir al-muyassar, ahlul manzilatil aliyah adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ahlul manzilatil aliyah. Ma'a'zama makanatahum, betapa besar, betapa tinggi kedudukan mereka, ashabul yamin. Allah angkat derajat mereka pada tempat yang tinggi, yang mulia. washabu shimal ahlul manzilati daniah ma aswa ahalahum. Adapun yang golongan kedua Allah sebutkan ashabul mas'amah, maksudnya adalah ahlus shimal, golongan kiri. Naam. Mereka adalah orang-orang yang menempati kedudukan yang rendah. Ma'as wa ahalam, betapa jelek dan buruk keadaan mereka. Kemudian golongan yang ketiga disebutkan wassabiqun as-sabiqun. Artinya adalah wassabiquna ilal khayrati fid dunya humus sabiquna ilad darajati fil akhirah. Orang-orang yang bersegera melakukan perkara-perkara kebaikan ketika mereka hidup di alam dunia adalah mereka orang-orang yang bersegera untuk kemudian menempati derajat-derajat yang tinggi di akhirat. Nah, menunjukkan mereka kelompok yang demikian mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika humul muqarrabuna indallah, mereka adalah orang-orang yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiquna ilal khairat yudkhiluhum rabbuhum fi jannatin na'im. Allah azza wa jalla memasukkan mereka termasuk dari orang-orang yang menempati jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah ketika beliau mentafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala wa kuntum azwajan thalathah. Naam. Beliau menyebutkan wa yanqasimu an-nasu yawmal qiyamah ila thalathati asnaf. Manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi tiga kelompok. Qaumun an yaminil arsy, satu kaum Allah azza wa jalla letakkan mereka di sebelah kanan arsy-Nya, di sebelah kanan arsy Allah tabaraka wa ta'ala. Wahumul ladzina kharaju min syaqqi Adam al-ayman. Wahumul ladzina khuriju min syaqqi Adamil ayman. Mereka adalah orang-orang yang Allah keluarkan mereka dari tulang bagian kanan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naam. Allah keluarkan mereka dari sebelah kanan afan Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Yu'tawna kutubahum biaymanihim wa yu'khadu bihim dhatul yamin. Akan diberikan kepada mereka kitab-kitab mereka dengan tangan kanan mereka, dan mereka akan diletakkan termasuk dari orang-orang yang berada di sisi sebelah kanan. Naam. Sehingga Allah sebutkan ashabul maiman, ashabul maimanah. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Musudi rahimahullah, dan perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, hum jumhuru ahlil jannah, mereka adalah kebanyakan penghuni ahlil jannah. Naam. Hum jumhur ahlil jannah, kebanyakan penghuni ahlil jannah adalah berada di sisi sebelah kanan arsy-Nya Ar-Rahman. Wa akharuna an yasaril arsy, dan sisa yang lainnya kata Imam Musudi rahimahullah berada di sisi sebelah kiri arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa humul ladzina kharaju min syaqqi Adamil aysar wa yu'tawna kutubahum bishimalihim wa yu'khadhu bihim dhata shimal. Mereka adalah orang-orang yang mengambil kitab-kitab mereka dengan tangan kiri-kiri mereka, kata beliau rahimahullah, kemudian mereka akan ditempatkan di sisi sebelah kanan. wa huma 'amatu ahli nar, dan mereka ini kata beliau rahimahullah adalah kebanyakan dari kalangan ahli an-nar wal iyad billah. Kemudian kelompok yang ketiga, wa ta'ifatun min ashabil yamin wa ta'ifatun sabiquna baina yadayhi wa hum akhassu wa akh na'am wa hum akhassu wa akhadha wa aqrabu min ashabil yamin alladhina hum sadatuhum. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang Allah sebutkan sabiqun, yaitu orang-orang yang bersegera berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang khusus, memiliki derajat yang khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Wahum akhassu, mereka adalah orang-orang yang lebih khusus lagi dari kalangan ahli jannah. Wa aqrabu min ashabil yamin, dan lebih dekat di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan ashabul yamin. Mereka adalah pemimpin-pemimpin ahli jannah. Fihim ar-rusul wal anbiya wasiddiqun wasyuhada wa hum aqallu 'adadan min ashabil yamin. Di tengah-tengah mereka terdapat para rasul-rasul, para nabi-nabi, para siddiqun, para syuhada. Mereka jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ashabul yamin. Naam. Kemudian beliau di sini rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tiga kelompok ini terdapat di dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kami berikan Alkitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih, kata Allah Azza wa Jal. Di antara mereka adalah orang-orang yang ada orang yang mendzalimi dirinya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada yang bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan dengan izin Allah Tabarak wa Ta'ala. Dan beliau menyebutkan makna adz-dzalim li nafsih memiliki dua pentafsiran. Di antara dari pentafsiran dari makna adz-dzalim li nafsih adalah ashabus syimal, yang Allah tempatkan mereka ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sehingga ketika datang yaumul qiyamah, Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya, khafidhatur rafi'ah. Ketika datang yaumul qiyamah, hari yang pada hari tersebut ada mereka orang-orang yang khafidhah, direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla kedudukannya. Rafi'ah, ada pula yang diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang direndahkan adalah dari kalangan ahli nar, sehingga ditempatkan ke neraka jahanam, yang merendahkan dirinya, mengazab dirinya. Yang diangkat adalah ahli jannah, sehingga mereka diangkat di kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini semuanya akan terjadi ketika datangnya yaumul qiyamah. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, pada ayat yang ke-13 hingga 16 disebutkan tafsirnya, wa qalilun naam. Ayat yang ke-13, thullatsum minal awwalin, hingga muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Disebutkan tafsirnya, yadkhuluha jama'atun katsiratun min sadri hadhil ummah. Thullah yani jama'ah katsirah. Arti dari thullah artinya adalah sekelompok manusia dengan jumlah yang demikian banyak. Minal awwalin, disebutkan tafsirnya yadkhuluha jama'atun katsiratun minal awwalin, yakni maksudnya adalah min sadri hadhil ummah, akan memasuki al-jannah sekelompok manusia dengan jumlah yang banyak dari generasi awal umat ini. Naam. Wa ghairuhum minal umamil ukhra, dan generasi selain dari mereka dari umat-umat selainnya. Naam. Thulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Sehingga awalin di dalam ayat ini ditafsirkan artinya adalah umat Islam akan memasuki al-jannah. Wa qalilun minal akhirin ditafsirkan dalam tafsir al-muyassar maknanya adalah umamul ukhra, umamul madiyah, umat-umat yang telah lewat dari umat-umat yang ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya ahli Islam adalah penghuni al-jannah yang paling banyaknya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Nah, disebutkan dalam hadis setengahnya ahli al-jannah itu dihuni oleh umat Islam. Adapun sisanya dari kalangan umat-umat sebelum al-Islam. وقليل من آخر هذه الأمة على سرر منسوجة بالذهب متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا. Dan segelintir dari akhir umat ini mereka seluruhnya akan memasuki al-jannah dan mereka nantinya berada di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan emas. Muttaqiina 'alaiha yuqabilu ba'dhum ba'dha. Mereka akan bertelekan di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan emas tersebut dan wajah-wajah mereka akan menghadap ke arah sebagian mereka ke sebagian yang lain. Yani tidak saling membelakangi tapi saling menghadap antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Naam. Al-Imam Musyunqidi rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan menyebutkan bahwasanya di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbunyi thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin, disebutkan oleh beliau terjadi khilaf di antara mereka para ahli tafsir tentang siapa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Naam. Wa qalilun minal akhirin. Disebutkan oleh beliau rahimahullah sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan kullu haula'a al-madhkurina min hadhihi al-ayya wa anna al-murada bil awwalin minhum as-sahabah. Sebagian antara mereka menyebutkan yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla al-awwalin adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi awal dari kalangan umat ini. Naam. وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهودة لهم بالخير. Sebagian di antara mereka para ulama memasukkan pula dari makna wathullatun minal awwalin adalah generasi-generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan mereka dengan kebaikan. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan ada tambahan pada kali yang ketiga ثم الذين يلونهم, yakni generasi sahabah, generasi tabi'in, generasi atba'u tabi'in dan atba' at-tabi'in. Tiga generasi sebagian mereka para ulama memasukkan termasuk dari makna firman Allah Azza wa Jalla thullatun minal awwalin, mereka akan memasuki al-jannah. Naam. Wa thullatun minal akhirin hum man ba'da dhalika ila yaumil qiyamah. Adapun thullatun minal akhirin, mereka adalah orang-orang yang hidup setelah mereka hingga datangnya yaumil qiyamah. Naam. Sehingga memaksudkan dalam ayat ini keseluruhannya adalah umat al-Islam. Sebagian dari mereka, para ahli tafsir, menyebutkan yang dimaksud dengan al-awwalin maknanya adalah al-umamul madiyah qabla hadhil ummah. Umat-umat sebelum adanya umat Islam ini, mereka termasuk dari thullatum minal awwalin. Wal muradu bil akhirina fihima huwa hadhil ummah. Adapun yang dimaksud dengan al-akhirin dalam ayat ini adalah umat Islam ini yang Allah jadikan sebagai umat terakhir untuk para hamba-hambanya. Naam. Dan sebagian di antara mereka, para ahli tafsir, menyebutkan bahwasanya ayat ini syumul, mencakup keseluruhan dari umat-umat yang ada. Nah, mencakup umat sebelum Islam dan mencakup umat al-Islam. Nah, dan ini disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar dengan makna tersebut. Yadkhuluha jama'atun katsiratun min sadri hadhil ummah wa ghairuhum min al-umamil ukhra. Sehingga yang masuki al-jannah dari al-awwalin adalah umat ini dan umat-umat selain mereka. Wa qalilun min al-akhirin, ya'ni wa qalilun min akhir hadhil ummah, adalah generasi yang terakhir dari umat Islam ini. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, dari beberapa penjelasan yang disebutkan oleh mereka ahli tafsir, Allah sebutkan kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam al-jannah, mereka akan Allah tempatkan di atas dipan-dipan yang demikian indah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka akan saling berhadap-hadapan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, dan mereka bersandar di atas dipan yang demikian megah. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Su'di rahimahullah beliau menjelaskan, 'ala sururin mawdunah, pada ayat yang setelahnya, 'ala sururin mawdunah, beliau sebutkan, marmulah bizzahabi wal fiddah wal lu'lu wal jauhar wa ghairi dhalika min al huli az-zina allati la ya'lamuha illa Allah ta'ala. Mereka akan berada di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan emas, dengan perak, dengan permata, lu'lu dan jauhar, dan yang selainnya dari perhiasan-perhiasan dunia, yang tidaklah ada seorang pun mengetahui seperti apa keindahan dan hakikatnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Al-muhim, dipan yang dijadikan oleh ahli jannah untuk bertelekan di atasnya, Allah sifati dengan keindahan yang demikian megah sebagai karunia yang Allah berikan kepada ahli al-jannah. Naam. Kemudian disebutkan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ya'ni wajjaha kullu minhum ila wajhi sahibihi. Kata Sa'di rahimahullah, maksudnya adalah masing-masing dari ahli al-jannah akan menghadap ke wajah kawannya yang lainnya dari ahlil jannah. Sebagian mereka ketika berada di atas dipan-dipan tersebut akan saling berhadap-hadapan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Min safa'i qulubihim, yang demikian disebabkan karena bersihnya hati-hati mereka, kata As-Sa'di rahimahullah. Bersih dari rasa hasad, bersih dari rasa dengki, sehingga Allah sebutkan wa naza'na, kami cabut dari dada-dada mereka ghillan, kedengkian, dan kami jadikan mereka ikhwanan, saling bersaudara antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Nah, sehingga dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlil jannah, sebagian mereka menempati derajat yang berbeda dengan ahlil jannah yang lainnya, dalam keadaan sebagian mereka melihat ke sebagian yang lainnya, Allah cabut di dalam dada-dada mereka adanya rasa hasad, rasa iri. Ahlil jannah pada kedudukan bagaimanapun yang Allah tempatkan mereka di dalam al-jannah, akan merasakan bahwasanya dirinya adalah seorang yang paling nikmat dari seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah seorang yang menempati kedudukan yang paling rendah di dalam al-jannah. Maka bagaimana keadaan seorang yang Allah tempatkan dirinya di tempat yang demikian tinggi di dalam al-jannah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, fa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu firdausal a'la. Apabila kalian meminta surga kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka mintalah surga firdaus yang paling tingginya. Itu surga yang paling tinggi di dalam al-jannah. Dan atap dari surga firdaus adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dalam Al-Quran Allah sebutkan al-jannah dengan darajat, berderajat-derajat. Sebagai gambaran bahwasanya tingkatan yang paling rendah berbeda derajatnya dengan yang di atasnya, dan tingkatan tersebut berbeda dengan yang di atasnya, demikian seterusnya, semakin ke atas semakin mulia. Ini darajat. Berbeda dengan neraka jahanam, tingkatan yang terendah dari ahli nar Allah jadikan di posisi yang paling atasnya, semakin ke bawah semakin berbesar azabnya, dan semakin ke bawah semakin dahsyat. Nah, diistilahkan dengan darokat. Allah sebutkan innal munafiqin lafid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafiqin sesungguhnya mereka Allah tempatkan di kerak neraka jahanam yang paling bawah, darkil asfal, dark, di tingkatan yang paling bawah dari neraka jahanam. Sehingga semakin ke bawah semakin dahsyat azabnya. Wallahu musta'an. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun. Naam. Disebutkan tafsirnya yatufu alaihim li khidmatihim ghilmanun. Sesungguhnya ahli al-jannah ketika memasuki al-jannah, mereka akan dikelilingi oleh para pemuda-pemuda ghilman. Para pemuda-pemuda ghilman. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan wildanum mukhalladun. Anak-anak yang Allah Azza wa Jalla kekalkan mereka tidak akan menua dan tidak akan beruban terus pada usia tersebut, kekal abadi pada usia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka di atasnya. Naam. Disebutkan tafsirnya, yatufu alaihim li khidmatihim ghilmanun la yahramuna wa la yamutuna. Akan mengelilingi mereka, yatufu alaihim, dalam rangka untuk berkhidmat, melayani ahli jannah, para pemuda-pemuda ghilman, la yahramun, yang tidak akan mengalami ketuaan, wa la yamutun, tidak mengalami kematian. Disebutkan dengan lafaz mukhalladun. Naam. Biaqdahin wa abariq wa ka'sin min 'ainin khamrin jariyatin fil jannah. Mereka akan membawa aqdah, bejana-bejana, ceret-ceret, gelas-gelas yang diisi dari air, dari mata air khamar yang mengalir di dalam al-jannah. Naam. Ka'sin min ma'in, disebutkan tafsirnya min khamrin jariyatin fil jannah. Para pemuda-pemuda ini akan mengelilingi ahli jannah dalam keadaan mereka membawa bejana-bejana, membawa gelas-gelas yang dipenuhi dengan air dari mata air khamr yang mengalir di dalam al-jannah. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Artinya adalah la tusadda'u minha ru'usuhum. Ketika ahli jannah meminum minuman-minuman tersebut, tidaklah membuat pusing kepala-kepala mereka sebagaimana mereka meminum khamar-khamar dunia, akan menyebabkan mereka pusing. Wala yunzifun, ya'ni la tuzhibu bi'uqulihim, tidak menyebabkan akal-akal mereka itu hilang. Menunjukkan ahli jannah ketika menyantap dan meminum minuman-minuman tersebut, minuman dari khamar, mereka menyantapnya dengan penuh kelezatan dan kenikmatan. Tidak mereka rasa, tidak ada efek dari minuman tersebut sebagaimana khamar-khamar yang ada di alam ad-dunya. Naam. Kemudian disebutkan wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setelah dalam ayat tersebut Allah sebutkan bahwasanya ahli jannah akan dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang kekal abadi di usia mereka, tidak akan menua, tidak merasakan kematian. Mereka mengelilingi ahli jannah dalam rangka untuk melayani para ahli jannah, melayani kebutuhan-kebutuhan mereka. Naam. Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, bi akwabin wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Ayat maksudnya adalah wa yatufu alaihimul ghiman bimma yatakhayyaruna minal fawakih. Para pemuda-pemuda yang melayani ahli jannah tidak hanya mengelilingi ahli jannah dengan membawa bejana-bejana, gelas-gelas yang terisikan dengan mata air khamr, tapi juga para ghilman tersebut, para pemuda-pemuda tersebut akan mengelilingi ahli jannah dengan membawakan apa saja yang mereka pilih untuk merasakan kenikmatan al-jannah. Minal fawakih, dari buah-buahan. Ketika mereka menginginkan buah ini, maka para pemuda-pemuda ini akan membawakan buah ini kepada mereka. Subhanallah. Walahmi tayrin mimma yashtahun, demikian pula wabilahmi tayrin mimma targhabu fihi nufusuhum. Para pemuda-pemuda ini juga akan membawakan kepada mereka daging-daging burung yang diinginkan oleh diri-diri mereka. Naam, subhanallah. Ketika mereka menginginkan daging dari burung-burung al-jannah, maka para pemuda-pemuda ini akan membawakan daging-daging tersebut. Ditambah lagi Allah sebutkan wahurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Walahum nisa'un dzawatu 'uyunin wasi'ah. Para ahli jannah juga akan mendapatkan para wanita-wanita, para bidadari-bidadari al-jannah sebagai istri-istri mereka. 'Ainun wahurun 'ain. Artinya disebutkan dalam tafsir al-muyassar, maknanya adalah zawatu uyunin wasi'ah. Para wanita-wanita yang bagus, yang cantik, memiliki mata-mata yang lebar, tidak sipit, besar. Nah, menunjukkan keindahan dan kecantikan wanita tersebut. Ka'amthalil lu'lu'il masunu fi asdafihi safaan wa jimala. Permisalan para wanita-wanita ahli jannah sebagaimana permata lu'lu' yang tersimpan di tempat-tempatnya, terjaga kemurniannya dan terjaga pula keindahannya. Safaan wa jimala, terlihat kemurniannya dan keindahannya. Subhanallah. Nah, kita saja ketika memandang permata yang demikian indah, mata kita ini merasa takjub ketika memandangnya. Demikian pula keadaan para wanita-wanita ahli al-jannah. Ini semuanya Allah sebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Ini semuanya adalah sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Maksudnya adalah jazaan lahum bima kanu ya'maluna minas salihati fid dunya. Sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan, dari amalan-amalan saleh yang mereka amalkan di dalam al-jannah. Naam. Ini kenikmatan yang demikian besar. Kemudian pada ayat yang setelahnya kita selesaikan ashabul yamin, baru kemudian tafsir yang setelahnya kita akan bacakan ashabul shimal. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Naam. Yani maksudnya adalah la yasma'una fil jannati batila. Para ahli al-jannah ketika memasuki al-jannah, mereka tidak lagi mendengarkan ucapan-ucapan yang batil. Makian, hasad, ucapan-ucapan yang penuh dengan dosa, ini tidak didengarkan oleh ahli al-jannah ketika mereka memasuki al-jannah. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima wala ma yata'assamuna bisima'ihi. Tidak pula ucapan-ucapan yang mereka akan teranggap melakukan perbuatan dosa ketika mendengarkan ucapan tersebut. Naam. Illa qilan salaman salama, yakni maksudnya adalah illa qawlan saliman min hadhihi al-uyub wa taslima ba'dihim ala ba'din. Melainkan ucapan-ucapan yang terselamatkan dari celaan-celaan ini dan ucapan selamat sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Adapun ashabul yamin kita akan bacakan insyaallah pada pembahasan yang setelahnya bi'idznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.